بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد والحمد لله نحمد الله ونشكره سجل بوجي بقي الله عز وجل yang masih melimpahkan nikmahnya kepada kita semua nikmatul iman nikmatus sunnah nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita tentunya barakallahu fikum kesempatan atau waktu merupakan kanzun zamin merupakan harta yang amat sangat berharga yang dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah. Kesempatan ibarat emas yang dicari-cari oleh manusia, harta yang sangat amat mahal. Oleh karenanya barakallahu fikum, kalau kita mau merenung di dalam Al-Quran sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dengan waktu. Ada yang sifatnya umum, wal asr. Ada yang khusus dengan waktu duha, wal duha, wal fajr, dengan waktu fajar. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan perhatian pada sesuatu terkecuali sesuatu tersebut merupakan hal yang penting. Merupakan hal yang penting. Sehingga apa? Sehingga kita dituntut pula untuk mementingkan perkara tersebut. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dhaya'. Yamin wa yasar. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan ni'matani maghbunun fihima kathiruna minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia terkecoh. Banyak di antara mereka lalai. Banyak di antara mereka tidak sadar bahwasannya mereka diberikan dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? Sihah wal farag. Masa sehat. Digunakan untuk apa? Antum diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah antum gunakan untuk perkara yang sia-sia? Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Begitu juga kesempatan. Apa? Nah, kesempatan apa yang kita gunakan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sia-siakah atau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barakallahu fikum. Antum berada pada masa muda, ya. Kami setingkat di atas antum di umur yang kesekian ini amat sangat menyesal. Kenapa dulu kami tidak memaksimalkan waktu-waktu kami? Kenapa kami dulu waktu mondok kok tidak menyibukkan di bidang ini, di bidang itu, sehingga penyesalan itu ada? Bisa ditanyakan ke bapak-bapak antum. Pak, apakah bapak menyesal? Abi, apakah abi menyesal? Jadi abi yang sekarang ini, artinya mungkin setingkat di bawah antum, mungkin ada di antara antum yang sudah menyelesaikan hafzul Quran, ada yang sudah menyelesaikan menghafal sekian hadis, mempelajari sekian kitab dan lain sebagainya, maka akan ada penyesalan itu sebelum datang masa itu. Maka maksimalkan, ya, maksimalkan waktu antum. Masa-masa antum ini disebut masa-masa syabab, ya. Masa-masa manusia ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan ghulam, dari lahir seseorang disebut ghulam sampai dia mencapai usia baligh. Pada masa-masa itu tidak banyak ada penekanan pada usia-usia tersebut. Namun Rasulullah SAW meletakkan perhatiannya untuk mereka dibiasakan dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kalian pada usia-usia ini, ya, belum balik, menjelang balik, dari kecil mulai awal bicara diajarkan untuk membaca Al-Quran, dihafalkan mereka surat-surat pendek, dihafalkan doa-doa dan seterusnya. Kemudian setelahnya mulai belajar membaca, belajar menulis. Fase-fase, ya, ada masa-masa, ada fase-fase sampai mencapai usia baligh. Masa-masa ini disebut masa-masa syabab, ya. Masa-masa syabab. Dua masa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan perhatian. Lantas kenapa kita tidak mau menerima, ya? Kenapa kita tidak mau menerima perhatian daripada Nabi kita alaihi salatu wasallam? Satu ketika Rasulullah menyatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku mengajarkanmu sekian kalimat, ihfadillah yahfadka." Dibiasakan, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Satu ketika Rasulullah menyatakan kepada Mu'adz bin Jabal, digonceng oleh Rasulullah SAW, diajarkan ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma ila dzalik. Artinya perhatian Nabi kita alaihi salatu wasallam kepada usia-usia ini. Begitu juga satu ketika, kalau tidak salah Umar bin Abi Salamah, Rasulullah SAW makan, Rasulullah mengajarkan, Sammillah, sebutlah nama Allah, Qul biyaminik, makan dengan tangan kanan, Qul mimma yalik, makan dengan apa yang ada di sekitarmu. Bentuk perhatian Rasulullah SAW, sehingga terbentuk anak-anak yang soleh, generasi-generasi ya, yang bisa dibanggakan oleh orang tua mereka, generasi-generasi yang kelak akan menyebarkan Islam dari timur ke barat. Kita akan perhatian kepada mereka. Seharusnya kita terima itu, ya. Jangan kita sia-siakan. Siapa yang tidak cinta kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam? Kita semua cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan bagian daripada keimanan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diajarkan. Ya. Barakallahu fikum. Maka sibukkan waktu-waktu antum dengan belajar hafizul Quran, semangat hafizus sunnah. Ketika sudah bosan dengan terus menghafal Al-Quran, dipalingkan sedikit sekali menghafal as-sunnah, ya. Menghafal mutun-mutun. Tidak ada jeleknya. Naam, antum fokus di dalam menghafal Al-Quran, namun akan datang masa, ya, namanya manusia. Wasyaitan haris. Syaitan itu semangat. Syaitan itu berusaha untuk menyesatkan Bani Adam. Itu janjinya syaitan. Ketika kita berniat untuk terus, ya, memanfaatkan kesempatan yang ada di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah, di sana dari celah manapun syaitan akan masuk. Ya. Syaitan akan masuk. Sehingga muncul gangguan-gangguan. Imma gangguan-gangguan itu dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain. Ya. Atau dari orang lain. Mungkin dari teman-teman kita. Ya. Sehingga dari diri kita tuh malas. Melihat teman kita bermalas-malasan. Aduh. Ini syaitan apa? Bukan syaitan. Ya. Ini syaitan. Akhirnya kita ikut juga. Lah. Bukan begitu. Justru disemangati. Kalau teman kita bermalas-malasan, ayo semangat, diajak untuk terus jalan, jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Antum ini sedang berjihad fi sabilillah, ya, dikasih semangat terus. Mungkin ada di antara mereka yang bertutur kata dengan kata-kata yang jelek, yang menyebabkan lemahnya diri kita. Aduh, begini ya. Jangan putus asa. Terus. Kita sadar bahwasanya mereka adalah manusia. Manusia yansa, terkadang lupa, terkadang melakukan kesalahan-kesalahan. Wa yunasah. Maka dinasehati, disampaikan kepada yang bisa untuk menasehati, kepada musyrifin, kepada asatidz dan sebagainya. Fa'ala kulli hal. Ya. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Terkhusus antum pada marahil, pada masa-masa emas, ya. Terkhusus antum sedang belajar Al-Qur'an. Ya. Termasuk pada pagi hari ini kita sedang berada pada masa, pada waktu di mana kita belajar Al-Qur'an. Ya, karena di antara pendorong dan di antara sebab kita bisa lebih mudah untuk menghafal Al-Qur'an adalah fahmul ma'ani, memahami makna daripada Al-Qur'an. Kita sedang belajar tafsir. Ya. Ya, dari hadis Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu Zunurain, beliau pernah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari baik itu dari sisi menghafal, baik itu dari sisi fahmul ma'ani, baik itu dari sisi membaca, dan seterusnya. Dan mengajarkannya. Ya. Maka ini adalah sebaik-baik sifat, sebaik-baik amalan dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan terus dijaga nikmat ini sehingga nikmat tersebut tidak berbalik arah menjadi nakmah, tidak berubah menjadi azab. Di antara azab yang diberikan kepada manusia diharamkan baginya ilmu, nas'alullah as-salamah. Ya. Diharamkan baginya ilmu. Sebagian orang, bahkan mungkin orang-orang dekat kita, ya. Diharamkan bagi mereka ilmu. Kenapa? Karena sebab mereka tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka berupa ilmu nafi'. Ya. Yuhram 'alaihim al-'ilm. Yuhram 'alaihim al-fahm. Ala kulli hal. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir pada pagi hari ini. Sedikit tadi mukaddimah sebagai pendahulu karena kita sudah agak lama libur karena PPKM disebabkan tersebarnya virus COVID-19 yang semakin tidak terarah. Alhamdulillah kita masih pada masa itu, namun tentunya ini khusus untuk antum para tulab dan sekitar, ya. Walabas, dengan izin daripada auliyail umur, ya, mereka memberikan izin untuk kita berkegiatan dengan syarat, ya, protokol kesehatan. Selanjutnya, setelah kita pada pertemuan yang lalu menyelesaikan firman Allah, am turiduna antas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, sampai pada firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya qala Imam Sa'di rahimahullah, qala Allah ta'ala, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum, qul hatu burhanukum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ini ayat selanjutnya yang akan kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka menyatakan, yaitu orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasara, ya, ayat ini diturunkan karena sebab wufud Najran, ya, wufud Najran, orang-orang Najran. Najran salah satu wilayah yang ada di Saudi Arabia sekarang, yang letaknya berbatasan dengan Yaman, ya, dengan negeri Yaman, yang dimana sebagaimana kita semua tahu, Yaman dahulu adalah termasuk basisnya Nasara. Negeri Yaman termasuk basisnya orang-orang yang beragama Nasara dari kalangan orang-orang Arab. Ya. Mereka Nasara, ya. Mereka orang-orang Nasara datang kepada Rasulullah SAW. Di sana juga datang orang-orang Yahudi. Maka mereka saling berseteru. Orang-orang Nasara menyatakan, kami adalah orang yang dicintai Allah, kami adalah ahli jannah, kami begini, kami begitu. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Yahudi pun juga demikian. Ya, maka diturunkanlah setelahnya ayat ini, ya. Qalu, mereka menyatakan, tidak akan masuk surga illa man kana hudan. Ini dikatakan Yahudi, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Ya, bualan. Ya, bualan saja. Au Nasara, begitu juga orang-orang Nasara menyatakan demikian. Maka Allah Subhanahu menyatakan, tilka amaniyuhum. Kata Allah, sebagai bantahan kepada orang-orang tersebut yang membual, ya, Allah menyatakan itu adalah amani mereka. Maknanya amani yaitu dari kata omniyah, yaitu harapan mereka, itu mimpi mereka, ya. Itu yang mereka harapkan, itu yang mereka mimpikan, tapi sekedar amani, tidak terlaksana, ya, tidak terlaksana. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakan, datangkan bukti-buktinya ketika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Bala man aslama wajhahu, ya, sebetulnya siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maka dialah orang yang berbuat baik. Maka falahu ajruhu, baginya pahalanya, inda rabbih, di sisi Rabbnya, ya, di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim, maka mereka ini tidak akan diberikan rasa takut sedikit pun, ya, dan mereka tidak akan bersedih karena mereka ikhlas lillahi ta'ala. Qala Sa'di rahimahullah, ay qala al-yahud lan yadkhul al-jannah illa man kana hudan. Kata Imam Sa'di rahimahullah, orang-orang Yahudi menyatakan tidak akan masuk surga, ya, kecuali orang-orang yang berada di atas agama Yahudi. Waqalat an-Nasara, begitu juga orang-orang Nasara, mereka pun juga menyatakan yang sama, lan yadkhulal jannah illa man kana nasara, kecuali siapa yang berada di atas agama Nasara. Mereka dalam ayat yang lain diterangkan menyatakan apa, nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan orang-orang yang dicintai. Ya, ini sekedar pengakuan saja. Qala fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum. Kata Imam Sa'di rahimahullah menceritakan tentang keadaan mereka. Mereka menghukumi diri mereka dengan surga mereka saja. Selainnya tidak akan masuk surga. Qala hadha mujarrad amani. Ini sesuai dengan firman Allah, tilka amaniyuhum, hadha mujarrad amani. Amani ini harapan tapi tidak terlaksana. Ya, tidak terlaksana, ghair maqbulah, tidak bisa diterima, kata Imam Sa'di rahimahullah, illa bihujjatin wa burhan. Ya, terkecuali mereka datang dengan hujjah dan bukti. Makanya Allah menyatakan, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti-bukti jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Ya, jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Maka itu hanya sekedar amani. Ya, amani dengan tanpa hak. Ya, bagaimana dikatakan oleh para ulama, maknanya amani di antara mereka Abu Aliyah, Abu Qatadah dan yang lainnya, harapan mereka dengan tanpa hak. Ya, harapan mereka dengan tanpa hak. Qala wa hakadha 'ala man idda'a da'wa. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah memberikan peringatan, memberikan gambaran kepada kita seperti kaidah penting. Ya, barang siapa yang menyatakan pernyataan, menyatakan ucapan-ucapan, menetapkan demikian dan demikian, ya, qala la budda an yuqimal burhan ala sihhati da'wah, maka wajib untuk menegakkan hujjah, untuk mendatangkan bukti atas kebenaran yang diucapkan. Penting. Ya, ini penting. Ahlul Islam min awalil amr, dari pertama kali muncul ila yaumina hadza sampai hari ini dibangun di atas hujjah wal burhan. Tidak hanya sekedar ucapan. Atau mungkin sebagian mereka dapat mendatangkan hujjah dan burhan namun sepotong-potong. Namun hujjah-hujjah tersebut hasil daripada politik, hasil daripada pengelabuan, ya, seolah-olah benar, namun hakikatnya bukan demikian. Ya, maka tidak dikatakan hujjah yang demikian. Hujjah adalah qala Allah dan qala Rasul. Ala muradillah, apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Ya, bukan karena sebab pemutarbalikan fakta, bukan karena sebab politik dan lain sebagainya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika memang betul-betul jujur, ya, kalau memang kalian betul-betul jujur, datangkan bukti. Apakah demikian keadaannya? Ya. Allahu Akbar. Islam telah mendidik kita sedemikian, ya. Artinya kita dididik secara ilmiah di dalam setiap langkah kita. Ala kulli hal. Wa illa falau qalabat alaihi da'wah wa da'a mudda'in aks mad da'af bila burhanin. Wa illa, jika tidak demikian, maka akan terbalik. Ya, ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menyatakan kami adalah orang yang dicintai Allah, kami adalah orang yang berhak masuk surga, kami adalah begini dan begitu, akan terbalik. Ya, kalau mereka tidak mendatangkan burhan, akan terbalik. Ini antara rahasianya firman Allah, qul hatu burhanakum, datangkan burhan kalian. Maka akan dikembalikan faktanya. Ya, ketika orang yang menyatakan, orang yang mengaku-ngaku demikian, maka kebalikannya. Ketika dia tidak mendatangkan burhan, ketika dia berbicara dengan tanpa bukti, la kana la farq bainahuma. Maka kalau memang demikian keadaannya, ya tidak ada bedanya. Ya, maka fal burhan huwa alladhi yusaddiq da'awa aw yukadzibuha. Maka buktilah yang membenarkan ucapan-ucapan, yang membenarkan akuan-akuan atau mendustakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, datangkan, katakan wahai Muhammad, kul hatu burhanakum, datangkan, mana buktinya kalian menyatakan kalian adalah ahli jannah. Ya, walamma lam yakun bi aydihim burhanun, ketika tidak ada pada diri mereka burhan, ulima kadzibuhum bitilka ad-da'wah, maka diketahui kedustaan mereka itu hanya sekedar bualan, hanya sekedar ucapan belakang yang tidak berdasar, tidak berbukti. نسأل الله السلامة. قال ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan bukti. Ya. Allah datangkan bukti. Qala bala man aslama wajhahu lillah. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Allah atas kebohongan mereka, atas akuan-akuan mereka. Nah, bala man aslama wajhahu lillah. Bala ini huruf apa? Telah lalu disampaikan. Apa maknanya bala ini? As-Sa'di. Hah? Lupa. Ahmad, huruf apa? Ah, ada yang ingat. Huruf istidrak, ya. Huruf istidrak yang digunakan sebagai jawaban menafikan khabar yang telah lalu. Ya. Menafikan khabar yang telah lalu dan menetapkan khabar yang akan datang. Subhanallah. Demikian balaghahnya Al-Quran. Allah menyatakan bala, bukan hanya sekedar jawaban. Apa maknanya? Apa bisa dimaknakan iya? La. Ya. Bala digunakan untuk menafikan yang pertama tadi, ujaran-ujaran mereka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu keadaannya, ini maknanya. Bukan begitu keadaannya. Dan menetapkan yang akan datang. Apa yang dikatakan? Man aslama wajhahu lillah. Siapa yang wajahnya ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Digunakan istilah wajah. Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, kenapa dikhususkan di sini wajah? Ya, bala man aslama, siapa yang memasrahkan hanya kepada Allah Azza wa Jal, dikhususkan wajah di dalam penggunaan di sini karena memang seseorang ketika bersujud menggunakan wajah. Menggunakan wajah. Ketika wajah pun diberikan, maka kasarannya seluruh anggota badannya pun juga diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikurangkan ibarat ini, ya. Man aslama, barang siapa yang memasrahkan, menundukkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa muhsin, maka dialah orang-orang yang berbuat baik. Qala bala, kata Imam Musa'di rahimahullah, laisa bi amaniikum wa da'awikum, bukan begitu, bukan itu, tidak sesuai. Mereka ahlul jannah tidak sebagaimana harapan-harapan kalian dan tidak sebagaimana ucapan-ucapan kalian. Walakin man aslama wajhahu lillah, namun mereka ahlul jannah adalah yang memasrahkan diri mereka kepada Allah. Qala ay akhlasa lillahi a'malah mutawajjihan ilaihi biqalbih, mereka yang mengikhlaskan hanya karena Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Qala wa huwa ma ikhlasihi muhsinun, dengan keikhlasannya dia berbuat muhsin, berbuat baik. Ihsan fil ibadah, di dalam ibadah sesuai dengan tuntunannya. Muhsinun fi ibadati rabbih bi an 'abadahu bi syar'ih, berbuat baik di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum ahlul jannah wahdahum, mereka lah yang disebut dengan ahlul jannah. Ya, mereka itulah yang disebut dengan ahlu al-jannah, dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ya. Fa inna lil 'amali al-mutaqabbal syartain. Amalan yang diterima itu ada dua syarat. Kata Ibn Katsir rahimahullah. Inilah ahlul jannah. Yang pertama, an yakuna khalisan lillahi wahdah. Dia mengikhlaskan diri hanya kepada Allah di dalam beribadah. Wal akhar, dan yang lain, an yakuna sawaban muwafiqan syariah, hendaklah benar yang dilakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Famata kana khalisan, kapan seseorang mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah, namun lam yakun sawaban, tidak benar, artinya tidak sesuai dengan syariat, falam yutaqabbal, tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Jadi ini adalah dua syarat penting sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Sebagian ahli tafsir memaknai muhsin adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Jadi dua perkara ini, ya, yang terus menempel pada ahli al-jannah. Maka dari itu, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, kami mewasiatkan diri kami dan antum sekalian bertakwa kepada Allah, ikhlaskan amalan antum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan kita beribadah kecuali hanya apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan itu manusia akan masuk surga. Jadi bagaimana keadaan mereka ahlul kitab? Ya, apa yang mereka ucapkan pada awal ayat ini mereka ngaku-ngaku sebagai ahli jannah seolah-olah hilang di bawah angin. Ya, faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ini keadaan mereka. Maka kami beranjak pada apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beramal. Ya. Faj'alnahu, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut haba'an mansura, sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tidak ada dua perkara ini, tidak ikhlas karena Allah, tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Maka faj'alnahu haba'an mansura, kami jadikan hilang dia, sia-sia begitu saja. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan keadaan mereka, walladzina kafaru, orang-orang kafir ini seolah-olah ya dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin, amalan-amalan mereka seolah-olah ini ibarat fata morgana di siang bolong, panasnya luar biasa, apalagi di jazirah Arab ya, di padang pasir. Fata morgana, seolah-olah pandangan mata ini di hadapan kita ada apa? Ada air. Ya. Yahsabuhu dhamanu ma'a. Mereka menyangka fata morgana itu air. Fa idza ja'ahu lam yajid syai'a. Ketika didatangi, loh, kok enggak ada? Demikian apa yang mereka ucapkan orang-orang kafir ini, Yahud dan Nasara, ucapan-ucapan mereka sebagaimana apa yang Allah permisalkan tadi. Dilihat, waduh, masya Allah, airnya dia datangi berusaha, ternyata ketika sampai pada tujuan itu, loh, ternyata kok cuman aspal, ternyata kok cuman padang pasir. Yahsabhu dhamanu ma'ah, karena mereka hausnya, kepanasan, sampai berhalusinasi, fata morgana. Ya. Ketika didatangi lam yajid syai'a, tidak mendapati sedikit pun. Nah. Qala falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb-nya. Wa huwal jannah bima ishtamalat 'alaihi minan na'im. Yaitu pahala bagi mereka sebagaimana Allah firmankan, falahu ajruhu inda rabbih, ya, mereka mendapatkan pahala berupa al-jannah dengan apa yang terdapat di dalamnya daripada nikmat-nikmat. Ya, al-jannah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang ikhlas mengikuti tuntunan syariat yang dibawa oleh nabi kita alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang masuk surga, maka tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmat tersebut. Ya, ini adalah nikmat yang orang ketika masuk surga, di sana tidak ada kenikmatan yang pernah dia lihat di dunia kecuali dia dapati di sana. Ya, tidak ada sesuatu yang paling nikmat yang dia lihat kecuali terdapat di sana. Tidak ada kenikmatan yang terpetik di benak manusia terkecuali mereka akan dapati kenikmatan tersebut ada di surga. Ya, ini adalah dambaan setiap mukmin dan muslim, bukan hanya sekedar ujaran. Kapan dia mendapatkan itu? Ketika dia mengikhlaskan amal hanya kepada Allah dan mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi kita alaihi salatu wasalam. Qala wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, mereka tidak akan takut. Ya. Tidak akan takut. Takut apa? Ketika mereka mengikhlaskan beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu ketika mereka menyelisihi. Wajib mereka takut. takut mendatangkan azab Allah, takut akan murkanya Allah dan sebagainya. Adapun mereka yang mengikhlaskan lillah, yang dilakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Kenapa? Qala fa hasala lahum al-marghub wa najaw min al-marhub, karena mereka mendapatkan marghub, mendapatkan perkara-perkara yang mereka sukai, mereka cintai berupa jannah, dan mereka diselamatkan dari perkara yang mereka takuti yaitu neraka. Qala wa yufhamu minha anna man laysa kadzalik fa huwa min ahli an-naril halikin fala najata illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul. Pada akhir daripada tafsir daripada Imam Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan difahami daripada ayat ini bahwasanya siapa yang keadaannya tidak demikian, yaitu tidak ikhlas, tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia termasuk ahli nar yang binasa. Nas'alullah assalama. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari api neraka. Fala najata, maka tidak ada keselamatan, illa li ahli al-ikhlas, kecuali mereka yang ikhlas kepada yang diibadai, wal mutabah ahli rasul, dan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah dua syarat penting sehingga kita mendapatkan pahala berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.